Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Dan merupakan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa istiqomah mempelajari kitab Durusul Lughah ini sampai jilid yang ketiga. Setelah jilid satu telah kita pelajari, jilid kedua telah kita pelajari, dan sekarang masuk jilid yang ketiga. Dan masih pembahasan pelajaran pertama, kaidah-kaidah yang berkaitan tentang kaidah nahwu. Dan ini pembahasan terakhir sebelum nanti pada pertemuan berikutnya masuk pelajaran kedua. Yang pada pembahasan sebelumnya telah lewat at-tawabi', yaitu isim yang mengikuti apa yang sebelumnya. Dan dia ada empat macam, yaitu an-na'tu, wa tawqidu, wal 'athfu, wal badalu. Nah, ini. Dan kemarin kita sudah sebutkan an-na'at. Apa itu na'at? Ya, Aba Fauzan. Sifat ya, na'at itu sifat. Memiliki tiga faedah, apa di antara faedahnya? Untuk ta'rif, pengenalan, untuk pujian, ilmadah, atau lizam. Apa contoh na'at untuk ta'rif? Ya, ya lah iman, boleh, betul. Atau libul jadidu. Untuk al-madah, pujian. Ya, silakan Pak Haji. Rojulun karim. Untuk cercaan. Nah, ma'udzubillah minasyaitonir rajim. Banyak sekali contoh-contohnya bisa dilihat di dalam Al-Qur'an. Atau ada yang bisa menyebutkan contoh na'at dalam Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi? Anin naba'il azim, an-naba'il azim ya. Ya, ada lagi bisa menyebutkan contohnya? Naam innallaha sami'un alim. Nah, sami'un alim ini adalah alim, sifat dari samia. Naam. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yang ketiga, al-'athfu. Setelah na'at udah, tauqid juga sudah, sekarang al-'athfu. Al-'athfu yaitu yang didahului dengan huruf ataf. Huruf ataf banyak ya, di antaranya wa. Al-'athfu adalah kata yang dahului dengan huruf ataf. Yang contoh yang marfu, kharaja hamidun wa shodiquhu. Nah, wawnya waw ataf. Shodiquhu ini adalah namanya ma'tuf. Yang didahului dengan huruf ataf namanya ma'tuf. Wawnya waw ataf. Mengikuti yang sebelumnya, hamidun. Hamidunnya marfu, maka ma'tufnya marfu, shodiquhu. Talabal mudiru hamidan wa shodiquhu. Shodiqahu terletak setelah wawul atof, huruf atof. Dan dia mansub karena mengikuti yang sebelumnya. Hamidat wa shodiqahu. Soal yang ketiga yang majrur, aina kutubu hamidin wa shodiqihi. Nah, shodiqihi dia maktub terhadap yang sebelumnya itu hamid. Nah, jadi atof itu adalah kata yang didahului dengan huruf atof. Khoroja hamidun wa shodiquhu. Ini namanya huruf ataf. Shodiquhu namanya ma'tuf, kata setelah huruf ataf. Nah, ini ma'tuf. Ngikut. Shodiquhu hamidun. Kalau hamidan shodiquhu. Kalau hamidin shodiqihi. Nah, ngikutin. Contoh lainnya misalkan Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Zaidun wa mana huruf atofnya? Ya. Abu Fauzan. Wow, ma'tufnya mana? Muhammadun. Ini ma'tuf. Ini ma'tuf. Ikutin. Zaidun wa Muhammadun. Kalau Zaidan ra'aitu. Zaidan wa Muhammadan. Marortu bi Zaidin wa Muhammadin. Harokatnya ngikut yang sebelumnya. Kasroh. Mengikuti yang sebelumnya. Ini namanya ma'tuf. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Ra'aitu Zaidan wa Muhammadan. Marotu bi Zaidin wa Muhammadin. Kata yang terletak setelah huruf atof namanya adalah ma'tuf. Atau nama lainnya al-atof. Ini poin yang ketiga. Al-atof adalah kata yang terletak setelah huruf atof. Dan huruf atof banyak, bukan semua wahaja, tapi di sini sebutkan satu. Karena nanti akan disebutkan detailnya huruf atof ada summa, ada wa, ada fa, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, al-badalu. Badalu adalah kata yang menjelaskan kata sebelumnya yang masih samar. Nah, contohnya, yang contoh yang marfu, ana jaha aku ka hasimun, apakah telah lulus saudaramu? Kalimat aku ka ini masih samar. Apakah telah lulus saudaramu? Masih samar. Saudaramu yang namanya siapa? Saudaranya banyak. Dijelaskan hasimun. Maka hasimun sebagai badal dari kata yang samar aku ka. Contoh yang berikutnya, ana jaha haza. Apakah lulus ini? Nah, ini juga masih samar. Ini siapa ini? Ya ini pelajar. Haza atolib. Pelajar yang ini. Nah, atolib menjelaskan kalimat haza yang masih samar. Contoh lainnya yang mansub, a'rifu akhoka. Saya mengetahui saudaramu. Akhoka. Ini juga masih samar. Saudaramu siapa yang namanya siapa? Hasiman, yang namanya Hasim. A'rifu hadza talib. Saya mengetahui ini. Nah, hadza masih umum. Apa yang ditunjuknya? Hadza at-talibu. At-taliba. Hadza at-taliba. Dia mansub. Nomor tiga, majrur arof. Aina gurfatu akhika? Hasim. Mana kamar saudaramu? Saudaramu yang mana? Yang Hasim, nama Hasim. Aina gurfatu hadza talib? Di mana kamar dari ini? Siapa yang dimaksud dengan ini? At-talib. Nah, ini badal. Menjelaskan kata yang masih samar. Nah, contoh misalkan, ana jaha akhuka. Nah, kalimat akhuka ini masih samar. Siapa saudaramu? Dia memiliki banyak saudara. Yang dimaksud saudaramu siapa? Nah, Hasimun. Hasimun. Nah, Hasimun ini namanya badal. Badalun. Yang dijelaskan namanya mubdal minhu. Badal yang menjelaskan. Al-mubdal minhu kata yang samar. Yang dijelaskan. Nah, pada contoh ana jaha hadza talib. Ana jaha hadza talib. Ya, Pak Haji, boleh. Ana jaha hadza talib mana badal, mana mubdal minhu? Naam. Badal. Ana jaha hadza talib hadza mubdal minhu. Yang masih samar hadza siapa yang ditunjuk? Masih samar. At-talibnya adalah badal. Jadi ada dua komponen, ada badal, ada mubdal minhu. Demikian pula contoh a'rifu akhoka hasiman. Ya, Pak Herman, mana badal, mana mubdal minhu? A'rifu akhoka hasiman. Mubdal minhu, badalnya hasiman. Hasiman sebagai badalnya. Naam. Atau contoh yang ketiga dalam keadaan majrur. Aina gurfatu hadza talib? Ya, Bu Saima. Mana badal, mana mubdal minhu? yang samarnya dulu, boleh mubdal minhunya mana, hadza atau talib, hadza, hadza ini masih samar, hadza hadza siapa, nah, badalnya berarti mana, at-talib, talib yang menerangkan, menjelaskan, nah ini, dan contoh lainnya, nanti akan dijelaskan secara detailnya pada babnya. Kemudian wafil af'al, pada fi'il-fi'il, sekarang masuk ke pembahasan terakhir, sebelum nanti latihan, wafil af'al, dan pada fi'il-fi'il, al-mu'rab wal-mabniyu minal af'al, mu'rab, ya bisa berubah harokatnya, dan mabni dari fi'il-fi'il. Fi'il madhi wa fi'il amr mabniyani. Adapun fi'il madhi, fi'il amr mabniyani. Ya, sudah lewat. Fi'il madhi, fi'il ada tiga dalam bahasa Arab. Ada fi'il madhi, ada fi'il amr, ada fi'il mudore. Ya, al-akh iman. Apa pengertian dari fi'il madhi, fi'il mudore, dan fi'il amr? Nah, menunjukkan lampau. Ada kerja menunjukkan lampau. Kalau fi'il mudore, yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Fi'il amr, kata kerja perintah. Adapun fi'il madhi dan fi'il amr, dua-duanya mabni. Enggak dibahas, karena dia pembahasan mabni. Wa fi'il mudhari mu'rab. Nah ini mu'rab itu berubah-ubah harokatnya. Bisa yazhabu, bisa yazhaba, lan yazhaba, bisa lan yazhab, bisa sukun. Tapi kalau fi'il madhi, zahaba ya zahaba aja, sukun. Zahabah aja fathah terus, mabni ala fathah. Ikro, ya, sukun, mabni ala sukun. Illa idata sholat bihi nunu niswah, kecuali apabila bersama dengan nun niswah, nun yang menunjukkan jamak perempuan, fayakunu mabniyan, maka dia mabni. Nahu, contoh, nah, di belakangnya sebutkan, contoh yang dalam keadaan mu'rab dulu. Yang dalam keadaan mu'rab, sebelum mabni. Afahima hadzal dars, apakah afhamu hadzal dars, apakah saya memahami, afhamu berarti untuk menunjukkan saya fi'il mudhari, afhamu hadzal dars, saya memahami pelajaran ini yang pada makmu. Kemudian berikutnya uridu an afhama hadzal dars, uridu an afhama hadzal dars dalam keadaan mansub, lam afham hadzal dars dalam keadaan jazm. Jadi fi'il ada tiga. Fi'il ada tiga. Kita hapus. Fi'il. Ada fi'il madhi. Ada fi'il mudhari. Ada fi'il amr. Kalau fi'il madhi, mabni dia. Mabni. Seperti zahaba. Nah, zahaba mabni. Mudhari, mu'rab. Mu'rab. Bisa. Yadhabu. Bisa lan yadhaba, bisa lam yadhab, syukur. Fil amar mabni, seperti contohnya idhab. Nah ini, jadi fi'il ada tiga. Ada fi'il yang mabni, mabni ini gak bisa berubah. Dahaba ya dahaba aja harokatnya mabni alal fathah. Gak bisa kita jadi dahab sukun, gak bisa. Gak bisa kita jadi kasroh dahabi, gak bisa. Al-amr juga sama, mabni juga. Mabni ala sukun. Idhab, idhab. Nanti akan dijelaskan pembagiannya pada babnya. Fi'il madhi mabninya di atas apa saja. Demikian fi'il amrnya mabninya di atas apa saja. Ada pemudore, murab, bisa berubah-ubah harokatnya. Yadhabu, doma. Kemudian, lan yadhaba, fathah. Lam yadhab, sukun. Berubah. Ini maksud dari mudhari mu'rab. Wa alamatul i'rabil asliyah wal far'iyah. Dan tanda-tanda i'rabnya ada yang asli, ada yang tanda cabang, al far'iyah. Tanda cabang. Alamatul i'rab fil mudhari salah. Tanda asli dalam fil mudhari ada tiga. Wahia ad-dhammah. Yaitu adalah dhammah. Seperti ini, yazhabu, maka dia marfu dengan dhammah. Wal fathah wahia alamatun nasab, demikian fathah, lan yazhaba, maka dia mansub wal mansubi al fathah. Atau as-sukun wahia alamatul jazm, lam yadhaba, nah, dia sukun tandanya. Jadi dilihat tandanya dari harokat akhirnya. Nah misalnya ada fi'il mudhari yaqra'u, lan yaqra'a, lam yaqra', lam yaqra', sukun. Nah, ini ada tiga jenis fi'il mudhari'. Yang pertama yaqra'u, ya Abu Fauzan, apa tanda tanda rofa dari yaqra'u? Ad-dhamma. Lan yaqra'a, tanda nasabnya al-fathah. Lam yaqra', sukun. Nah, itu dia dari akhirnya tandanya. Tapi kalau pada fi'il madi enggak ada rofa, enggak ada nasab, tetap kataba. Ya enggak berubah, kataba ya, enggak, saya mau katabu, enggak bisa. Mau katab sukun, enggak bisa. Hanya satu keadaan kataba, namanya mabni. Demikian fi'il amr, uktub. Ya udah mabni sukun, enggak berubah harokatnya, jadi uktubi, uktubu. Enggak bisa, kecuali harus bersama dengan domir. Kalau enggak bersama dengan domir ya tetap uktub. Nah, ini. Wa hunaka alamatun ukhra far'iyah, dan di sana ada tanda lain yang merupakan tanda cabang. Wa hiya fil anwa'il atiyah, di macam-macam berikut ini dari fi'il. Nah, karena masuk tanda cabang pembahasan terakhir-akhir. Yang pertama af'alul khamsah. Alamatu rafa fiha thubutun nun. Af'alul khamsah fi'il yang lima, yaitu ya misalkan yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Nah, dimuroja lagi dalam bahasa nahwu af'alul khamsah. Alamatu rafa fiha thubutun nun, tandanya adalah tetapnya nun. Wa alamatu nasbi wal jazmi hazfun nun, alamat nasab dan jazmnya adalah hazfun nun, dengan dihilangkan nunnya. Contohnya aturiduna antazhabu. Nah, itu aturiduna, ini tandanya adalah subutun nun. Antazhabu, nah, tandanya adalah hazfun nun. Alam tazhabi ilal madrasah ya Maryam. Nah, tandanya tazhabi hazfun nun, dihilangkan nunnya. Nah, ini juga nanti ada secara detailnya pada babnya. Yang kedua fi'il naqis. Nah, udah lewat pembahasan fi'il naqis, fi'il yang diakhiri dengan ya atau diakhiri dengan waw. Fi'il naqis, fi'il yang diakhiri dengan waw atau ya atau alif. Fi'il naqis. Alamatul jazmi hasfu akhirihi, alamat jazmnya dengan dihilangkan akhirnya. Contohnya lam yamsi. Artinya ada ya-nya. Lam yamsi artinya yamsi. Fi'il naqis. Tabus. Fi'il naqis. Ah, yamsi aslinya adalah ada ya-nya, tapi dimasukin lam hilang. Lam yamsi. Nah, hilang ya. Demikian juga bisa juga diakhiri dengan waw. Nah, ini contohnya yadu'u. Yadu'u. Nah, aslinya yadu'u ada waw-nya. Dimasukin lam hilang waw-nya. Lam yadu'u. Aslinya pakai alif bengkok, yansa. Alif bengkok. Dimasukin lam hilang. Lam yansa. Alif bengkoknya hilang. Nah, ini. Nah, ini nama fi'il naqis, fi'il yang diakhiri huruf illah yaitu ya, waw atau alif maksurah. Nah, ini juga nanti akan secara detailnya akan dijelaskan pada bab-babnya. Ini sebagai mukadimah dari apa yang akan dipelajari pada bab-bab yang berikutnya. Karena jilid 3 ini lebih tebal, lebih banyak. Al-i'rabu takdiri. I'rab yang disembunyikan harokatnya. Disembunyikan. Yang pertama, alamatu rafa pada fi'il naqis. Nah, ini yamshi. Ini aslinya adalah ada doma. Aslinya ada doma. Tapi muqaddarah sembunyi. Maka namanya doma muqaddarah. Doma yang disembunyikan. Namanya doma muqaddarah. Doma yang disembunyikan. Yadu'u sama juga. Aslinya yadu'u. Nah, tapi disembunyikan. Nah, namanya doma muqaddarah. Yansa juga sama. Aslinya ada doma. Tapi doma muqaddarah. Alamat rofa pada fi'il naqis. Yang berikutnya alamat nasab pada fi'il naqis al-maftul ain, alamat nasab pada fi'il naqis ini yang maftul ain, yang ininya fathah, yansa, lam, lan, nasab. Yansa. Ini aslinya Yansa'a, aslinya Yansa'a, tapi muqaddarah, disembunyikan. Ini juga nanti ada lewat sih, ini hanya sebagai mukadimah aja. Nanti secara detailnya, rinciannya ada di bab-bab berikutnya. Nomor 3, alamatul jazm fil fi'il mudha'af. Alamat jazm pada fi'il mudha'af. Contohnya, lam ahujja. Fa alamatul jazmihi sukun qaddar. Ini juga sama. Lam ahujja. Aslinya lam ahuj. Lam ahuj. Lam ahuj. Sukun ya. Tetapi berat di lidah orang-orang Arab sehingga difathahkan. Lam ahjud, aslinya lam ahjud, kemudian diidghamkan lam ahuj berat. Akhirnya difathahkan lam ahujja. Ini juga sama alamat jazmnya sukun muqaddar. Dan ini akan lewat insyaallah pada bab-babnya. Ini seperti mukaddimah. Sehingga pengenalan aja untuk rinciannya pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Jadi pembahasan di jilid pertama ini bagaikan ringkasan saja, ringkasan yang akan dipelajari dari bab-bab setelahnya. Sehingga dia sudah punya gambaran bagi seorang yang ingin belajar, nanti gambarannya bab-bab ini yang akan dipelajari. Nah, tamarin siap latihan sebelum kita tutup pelajaran hari ini atau mau buat PR? PR aja ya, ya karena sebagian ifak belum siap ya. Tamarin latihan. Nah, ini kan harus lihat-lihat nih kebaik-baik latihan aja buat PR aja. Pada pertemuan datang insyaallah akan dijawab tamarin dan juga kita masuk ke pelajaran kedua insyaallah. Baik, mungkin sampai sini aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.